بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع ثمار الإيمان وفوائده من خلال ما يذكر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلام من كل مرهوب، والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله، والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. وهذه كذلك معاشر المستمعين الكرام ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، حصول الفلاح وكذلك الهدى الذي هو أشرف المواهب وأشرف الوسائل. قد جمع الله بين هاتين الثمرتين في قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح، هذه الكلمة تعني حيازة الخير، وهي كما قال أهل العلم أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلام من كل مرهوب. فالفلاح تعني هذه الكلمة حيازة الخير، ولا يمكن أن يحوز العبد الخير في دنيا وأخراه إلا بالإيمان. ومن ثمار الإيمان حصول الهدى الذي هو أشرف الوسائل وأعظم معون العبد على الثبات على الحق والهدى. قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. وانتبه لهذه الفائدة: الهدى أجل الوسائل، الهدى أجل وسيلة تعينك على العبادة والطاعة والثبات على الحق والهدى والبعد عن المعاصي والذنوب. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أجل الغايات، لأن الفلاح هو حيازة الخير ونيل خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih berkaitan tentang buah-buah dari buah keimanan. Dan di antara buah-buah keimanan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu keberhasilan orang yang beriman untuk mendapatkan keberuntungan al-falah, yang mana al-falah ini adalah tujuan terbesar yang dengan al-falah atau kemenangan dan keberhasilan tersebut, seseorang akan mendapatkan segala apa yang dia inginkan dan akan selamat dari segala apa yang dia takuti. Juga orang yang beriman akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad dan apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, serta mereka yang beriman kepada hal yang gaib, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya: ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan petunjuk dan kemenangan, yang mana segala kebaikan, segala kebahagiaan tidak mungkin tercapai kecuali dengan dua hal tersebut, kecuali dengan iman yang sempurna kepada seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan iman kepada seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang mana huda atau petunjuk ini adalah sarana yang terbaik untuk sampai kepada kemenangan, yang mana kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan yang sempurna. Dan ini adalah buah dari buah-buah keimanan, yaitu keberhasilan seorang mendapatkan al-falah, keberuntungan dan kemenangan yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam firman-Nya, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah, yaitu orang-orang yang beriman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan kalimat al-falah adalah kalimat atau kata yang artinya mendapatkan kebaikan. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya kata al-falah ini adalah kata yang paling luas, yang artinya mencakup segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka dari sini penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, husulul falah alladhi huwa idraku ghayatil ghayat fa innahu idraku kulli matlubin wassalamatu min kulli marhub. Ya. Orang yang beriman akan mendapatkan kemenangan, dan kemenangan di sini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh manusia, yang dengan kemenangan dan keberuntungan tersebut seseorang akan mendapatkan segala apa yang dia inginkan dan akan selamat dari segala apa yang dia takutkan. Dan seorang tidak mungkin mendapatkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali dengan beriman kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengimaninya. Dan juga tidak ada jalan untuk mendapatkan petunjuk dan kemenangan kecuali dengan beriman kepada seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan beriman kepada seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan dengan dua hal ini, seseorang akan mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan akan selamat dari segala maksiat dan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Qala rahimahullahu taala, qala rahimahullahu taala, wa min thamarat al-iman الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات. قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في السياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه. أي فلا تستغربوا هذه الحالة فإنها لم تزل دأب كل كافر. هذا معاشر المستمعين سبب عظيم من الأسباب وثمرة عظيمة من ثمار الإيمان الدالة على عظيم مكانة الإيمان وعلو شأنه، وأن الإيمان يثمر في صاحبه تأثرا وانتفاعا بالمواعظ واستفادة من التذكير بآيات الله. أما غير المؤمن فكم من آية يمر بها، وكم من عظة يعانيها ويعاينها ويشاهدها ولا ينتفع بها ولا يتعظ ولا يعتبر. ولكن من من الله عليه ولكن من منة الله على من كان في قلبه الإيمان التأثر بالمواعظ والانتفاع بالعظات، ويكون لها الأثر البالغ على نفسه. قد قال الله سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فليس كل أحد ينتفع بالعظة، بل ربما يسمع بعض الناس من المواعظ المؤثرة، المواعظ التي تهز القلوب، فيسخر بالواعظ ويستهزئ ويتهكم ولا يدخل شيء من الموعظة إلى قلبه مع قوة الموعظة. والسبب في ذلك فساد المحل الذي ألقيت فيه هذه الموعظة، ولهذا لا يستفيد ولا ينتفع، وإنما يحصل الانتفاع بإذن الله لمن كان في قلبه إيمان. كذلك من يشرح الله صدره الإيمان وقبول بعض الانتفاع، وإلا فإن الموعظة لا تنفعه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتخصيص المؤمن، تخصيص المؤمنين بانتفاع بالذكرى دليل على أن من سواهم لا ينتفع. فهذه ثمرة من ثمار الإيمان، أن المؤمن كلما مرت عليه المواعظ والآيات زادته إيمانا وصلة بالله. قد مر معنا قول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال رحمه الله وهذه لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه، وهذه ثمرة من ثمار الإيمان، ثمرة من ثماري أنه كلما سمع بالحق ودعي للحق وعرف الحق فإنما قام في قلبه من إيمان يدفعه للعمل بهذا الحق والقيام به. أما إذا لم يكن عنده إيمان فإنه يدفعه ويحمله على إذا لم يكن عنده إيمان يدفعه ويحمله على الحق العمل بالحق، فإنه يسمعه وتبلغه الموعظة لكن لا يكون في داخله شيء يحمله على العمل ويدفعه إلى العمل، وهذا هو عدم الانتفاع، لأن الانتفاع بالعلم غير العلم. وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فانتفاع المرء بما علمه ثمرة من ثمار الإيمان التي في القلب، فتحمل العبد وتدفعه بإذن الله إلى العمل. وقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكره بعد أعظم ما يذكر به العبد، ذكر بعده أعظم ما يذكر به العبد لما بين جل وعلا عظم نفع الذكرى وفائدتها للمؤمنين، نبه وبين أن جل ما وأعظم ما ينبغي أن يذكر بالعباد هو الغاية التي خلقوا لأجلها وجود تحقيقها. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كأنه قيل ما أعظم شيء ذكر به، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية التي خلق الناس من أجلها وجود تحقيقها وتوحيد الله وخلاص الدين له وإفراده بالعباد وبرام الشرك والخلوص منه، هذه أعظم أمر ينبغي أن يذكر به العباد، لأنه أساس النجاة وأساس الفلاح وأساس السعادة في الدنيا والآخرة. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan di antara buah-buah keimanan yaitu seorang yang beriman akan mengambil manfaat dari peringatan-peringatan dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman inna fi dzalika laayatal mu'minin, yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini dikarenakan iman akan membawa seseorang untuk mengikuti kebenaran, baik dengan mengetahui kebenaran tersebut maupun mengamalkannya. Dan seorang yang beriman akan senantiasa terbuka untuk menerima peringatan yang bermanfaat, peringatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kebenaran, dan tidak ada pada diri orang yang beriman penghalang yang menghalanginya untuk menerima kebenaran. Juga tidak ada yang menghalanginya untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Karena keimanan akan menyelamatkan, akan membersihkan fitrah seseorang, akan meluruskan niat seseorang, dan barang siapa yang demikian keadaannya maka dia akan mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak beriman, maka tidak aneh jika dia tidak menerima kebenaran. Tidak mengherankan dia jika dia tidak mengikuti kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir mereka senantiasa menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penyebab dari penolakan mereka adalah kekufuran yang ada dalam hati mereka. Karena kebenaran itu jelas dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, dan kekufuran adalah penyebab terbesar yang menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu heran bagi orang-orang kafir, ya, kenapa mereka tidak mengikuti dan tidak beriman kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena ada kekufuran, dan ini adalah hal yang biasa bagi orang-orang kafir, dan ini adalah buah dari buah-buah keimanan yang menunjukkan tentang tingginya kedudukan keimanan itu, yaitu bahwa keimanan ini akan membuat seseorang dapat mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada hambanya. Dia akan mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia lihat sendiri, dan ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini dalam firman-Nya, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin," dan berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sungguhnya dalam hal tersebut ada peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan mempunyai pendengaran dan dia melihat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Berilah peringatan dengan Al-Qur'an bagi orang yang takut akan ancaman. Karena tidak setiap orang dapat mengambil manfaat dari peringatan yang disampaikan. Bahkan sebagian orang mendengarkan nasihat dan peringatan yang sangat luar biasa, bahkan bisa menggetarkan hati. Akan tetapi orang tersebut justru sebaliknya mengejek orang yang memberi peringatan, dan sedikit pun tidak ada pengaruh nasihat tersebut dalam hatinya. Yang mana hal itu disebabkan karena rusaknya hatinya, rusaknya tempat dia menerima peringatan, sehingga dia tidak mengambil faedah, tidak mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang disampaikan kepadanya. Karena orang yang dapat mengambil manfaat dari nasihat yang disampaikan adalah orang yang beriman, orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan pengkhususan orang-orang beriman untuk mendapatkan atau mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil bahwasanya selain orang-orang beriman tidak akan mengambil manfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Dan orang-orang yang beriman setiap dia melewati ayat-ayat, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keimanan mereka, akan bertambah kuat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Setiap diturunkan suatu surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, "Siapakah di antara kalian yang semakin bertambah imannya?" Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan bertambah iman mereka dan mereka pun bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Maka bertambah kotor dari kotoran yang ada pada diri mereka, wa matuhum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, "Wa hadza li'anna al-iman yahmilu sahibahu 'ala iltizamil haqqi wattiba'i." Dan ini disebabkan karena iman akan membawa seorang yang beriman untuk mengikuti kebenaran. Dan ini adalah buah-buah dari buah keimanan, yaitu setiap seseorang mendengarkan kebenaran dan diajak kepada kebenaran dan dia telah mengetahui kebenaran tersebut, maka dia akan segera mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan adapun orang-orang yang tidak mempunyai keimanan, maka tidak ada yang bisa mengantar dia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Karena syarat untuk mengambil manfaat dari kebenaran adalah keimanan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu peringatan yang terpenting yang diperingatkan kepada seseorang setelah menyebutkan ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Inilah peringatan yang terbesar yang sewajibnya diperingatkan kepada manusia, yaitu bahwasanya mereka tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta mengikhlaskan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله: ومنها أي فوائد الإيمان أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم الخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه به من الخطايا. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة الحصول، حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الرضا عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب التمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. قال رحمه الله: ومنها أي من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء، وهاتان الحالتان العبد معرض لهما في كل وقت، فإن الله عز وجل خلق هذا الإنسان ليبتليه تارة بالسراء وتارة بالضراء، تارة بالصحة وتارة بالمرض، تارة بالغنى وتارة بالفقر، تارة بالقوة وتارة بالضعف، فالإنسان عرضة للابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا امتحان وهذا امتحان. فإذا وسع على المرء مثلا بالمال ومن عليه بالصحة والعافية بالولد هذا ابتلاء، وإذا ضيق عليه في المال وضعف الصحة هذا أيضا ابتلاء. مع أن بعض الناس ربما ظن أن الإنسان إذا وسع عليه بالمال فهذا من إكرام الله له، ليس على كل حال. وأيضا يظن إذا ضيق عليه بالرزق فهذا من الإهانة له. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله عز وجل: كلا، يعني ليس الأمر كما يقولون ولا كما يظنون، ليس كل من وسع الله عليه في المال فهذا من إكرام الله له، وليس من ضيق عليه في المال أيضا هذا من إهانة الله له. بل هذا مبتلى وهذا مبتلى، هذا في امتحان وهذا في امتحان، هذه حقيقة الأمر. والابتلاء بالسراء يجب أن يقابل بالشكر لله، والابتلاء بالضراء يجب أن يقابل بالصبر، وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن. المؤمن شاكر في سرائه صابر في ضرائه، ولهذا يكون بإذن الله فائزا في الامتحانين، إن ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر، فهو في الامتحانين فائز بإذن الله. وهذا الأمر لا يكون إلا للمؤمن كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ثم أكد أن هذا خاص بالمؤمن، قال: وليس ذلك إلا المؤمن. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه منة من الله على المؤمن، أنه شاكر في السراء صابر في الضراء ناجح في الامتحانين، امتحان الضراء وامتحان السراء. ناجح في كل الامتحانين. وقد اختلف أهل العلم أيهما أعظم أجرا، اختلف أهل العلم أيهما أعظم أجرا، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. هذا ابتلاءه غنى، وهذا ابتلاء فقر، وهذا نجح في الامتحان في الابتلاء، وهذا نجح أيضا، فأيهما أعظم أجرا؟ هذه مسألة اعتنى العلماء بها، بل بعضهم أفردها بالتصنيف. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام بن تيمية عن هذه المسألة، أيهما أعظم أجرا، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقال لي: الأتقى لله أعظم أجرا. قال: فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الأجر سواء، لأن هذا حقق العبودية، عبودية الغنى وهي الشكر، وهذا أيضا حقق العبودية المطلوبة من عبودية الفقر وهي الصبر. فإذا حقق كل عبوديته نال الفوز والأجر والمثوبة من الله بما حققاه من عبودية لله، وفق الابتلاء الذي ابتلاه الله به. هذا ابتلاء الغنى، وهذا ابتلاء الفقر، هذا ابتلاء الصحة، وهذا ابتلاء المرض. فمن وفقه الله لتحقيق العبودية في ابتلاه من غنى أو فقر، صحة أو مرض، عسر أو يسر، رخاء أو شدة، فإنه ينال بذلك بإذن الله تبارك وتعالى الفوز العظيم والأجر الجزيل. وهذا كله من ثمار الإيمان. أما غير المؤمن ففي حال السراء والنعم لا يشكر المنعم، بل ينظر إلى نفسه ويعجب بحاله وذكائه، ربما قال: أوتيت على علم، أو قال: ولدت كابرا عن كابة، أو قال: أنا حقيق به، أنا جدير به، أنا أهل لذلك. وإذا ابتلي بالضراء قابل ذلك بالسخط والجزع ولطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. لا يوفق للنجاح في هذا إلا من من الله عليه بالإيمان. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ونبه الشيخ رحمه الله على فائدة ثمينة جدا، ثمينة الغاية. يقول: فيجتمع المؤمن عند النعم والسراء نعمتان، نعمة حصول ذلك المحبوب، مثلا مجيء ولد، حصول مال، تحقق أمر مرغوب، فهذه نعمة، حصول مرغوب. والنعمة الثانية نعمة التوفيق للشكر الذي أعلى من ذلك، أعلى من هذا المرغوب الذي حصل العبد، وبذلك تتم عليه النعمة. فيجتمع المؤمن عند النعمة والسراء نعمتان، نعمة حصول محبوب والمرغوب، ونعمة شكر المنعم. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: الأولى نعمة تكثير السيئات، لأن المصائب كفارات، المصائب كفارات للذنوب، فأول أمر أن هذه المصيبة التي أصابته فيها تكثير لسيئاتها، يحتسب ذلك عند الله. الأمر الثاني نعمة حصول مرتبة الصبر التي أعلى من ذلك، الصبر على المصيبة، وما أعظم ثواب الصابرين، وبشر الصابرين، ولم يذكر بماذا، يشمل كل خير في الدنيا والآخرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. فما أعظم الثواب الذي يناله الصابر. النعمة الثالثة وهي نعمة سهولة الضراء عليه. ما وجه ذلك؟ يقول: لأنه رحمه الله، يقول رحمه الله: لأنه متى عرف حصول أجر الثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حمله. فهذه نعم ثلاث لا ينالها إلا المؤمن. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara buah-buah keimanan yaitu bahwa keimanan ini akan membuat seorang yang beriman bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat dan bersabar ketika dia mendapatkan musibah, dan tentu dia akan mendapatkan kebaikan di seluruh keadaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya: ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya adalah baik. In asabathu sarra'u syakar, jika dia mendapatkan nikmat dia akan bersyukur. Fakana khairallah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar, dan apabila dia mendapatkan musibah dia akan bersabar. Fakana khairallah, maka itu baik baginya. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa mendapatkan hal tersebut kecuali orang yang beriman. Dan perlu kita ketahui bahwasanya syukur dan sabar ini adalah penyebab seorang mendapatkan segala kebaikan. Dan seorang yang beriman akan mendapatkan kebaikan di seluruh keadaannya. Dan dia akan beruntung dalam segala waktunya. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala adza illa kaffarallahu anhu biha min khataaya." Tidaklah seorang beriman ditimpa kesedihan, ditimpa musibah, gundah gulana, gangguan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan kesedihan tersebut dosa-dosanya. Maka seorang yang beriman ketika dia mendapatkan nikmat dan dia bersyukur, maka dia akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Yang pertama, nikmat mendapatkan kebaikan tersebut. Yang kedua, nikmat karena Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk bersyukur, dan nikmat ini lebih besar daripada nikmat yang dia dapatkan tersebut. Dan dengan dua hal ini, maka sempurnalah nikmat yang dia dapatkan. Dan seorang yang beriman ketika dia ditimpa musibah, dia akan mendapatkan tiga kebaikan. Yang pertama, dosa-dosanya akan dihapus. Yang kedua, dia akan mendapatkan derajat kesabaran, yang mana hal ini lebih tinggi daripada yang pertama, yaitu dihapusnya dosa-dosanya. Dan yang ketiga, dia akan merasakan mudahnya musibah yang dia hadapi. Karena ketika seorang mengetahui bahwasanya ketika dia ditimpa musibah, dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah terbiasa untuk bersabar, maka akan mudah segala musibah yang dia pikul. Ya, penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara buah-buah keimanan, yaitu seorang yang beriman akan selalu bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat dan selalu bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Dan tentu dua hal ini setiap orang akan merasakannya, baik itu nikmat maupun musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk diuji. Kadang-kadang diuji dengan kenikmatan dan kadang diuji dengan musibah. Kadang seorang diuji dengan kesehatan dan kadang diuji dengan penyakit. Kadang diuji dengan kekayaan dan terkadang diuji dengan kemiskinan. Kadang diuji dengan kekuatan dan kadang diuji dengan kelemahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan untuk fitnah atau ujian bagi kalian. Ya, ini adalah ujian dan itu juga ujian. Kebaikan adalah ujian dan keburukan juga ujian. Maka apabila seorang diberi keluasan dalam harta dan Allah berikan dia kesehatan, berikan dia anak, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia disempitkan rezekinya, ya, hartanya, kemudian lemah kesehatannya, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebagian orang menyangka ketika Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, dia menyangka bahwasannya ini adalah kemuliaan yang Allah muliakan dia dengannya. Padahal ini tidak mesti seperti itu. Dan sebagian orang juga menyangka apabila dia dipersempitkan rezekinya, maka ini adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Dan adapun ya manusia apabila diberi keluasan harta, maka dia menyangka, dia mengatakan bahwasanya Allah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah. Dan apabila dia diuji dengan kesempitan harta, fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan rabbi menghinakanku. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, ya, tidak seperti apa yang kalian ucapkan dan tidak seperti apa yang kalian sangka. Tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala luaskan hartanya, ini menunjukkan bahwasanya Allah memuliakannya. Juga tidak mesti orang yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan hartanya, ini berarti Allah hinakan dia. Akan tetapi yang benar, ini diuji, yang kaya diuji dan yang miskin juga diuji. Ini adalah hakikat yang sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kenikmatan, yang mana kenikmatan tersebut harus disyukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji dengan musibah, yang mana musibah tersebut harus dihadapi dengan kesabaran. Dan ini adalah keadaan seorang mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati senantiasa bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat dan bersabar ketika dia mendapat musibah. Yang dengan dua hal ini dia akan berhasil melewati ujian tersebut. Jika dia diuji dengan kesulitan dia bersabar, dan jika diberi nikmat dia bersyukur. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh istimewa perkara seorang yang beriman, seluruh urusannya itu baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya ini khusus untuk orang yang beriman dengan sabdanya walaisa dzalika illa lil mukmin, dan hal ini tidak didapatkan kecuali orang yang beriman. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia ditimpa kebaikan dia bersyukur, maka itu baik baginya, dan jika ditimpa dengan keburukan atau musibah dia bersabar, dan ini tentu baik baginya. Dan ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang yang beriman, yaitu dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan dia bersabar ketika mendapatkan musibah, dan dia akan selalu sukses dan berhasil melewati dua ujian tersebut. Ujian kesulitan dan ujian kenikmatan. Dia akan selalu berhasil untuk mendapatkan sukses dalam kedua ujian tersebut. Dan para ulama berselisih pendapat siapakah yang lebih besar pahalanya. Apakah orang yang kaya yang bersyukur atau orang yang miskin yang bersabar. Ini ujiannya kekayaan dan yang lain ujiannya kemiskinan. Dan yang ini juga berhasil melewati ujiannya dan yang lain juga berhasil melewati ujiannya. Maka siapakah yang lebih besar pahalanya? Apakah orang yang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Dan ini permasalahan ini sangat diperhatikan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama ada menulis buku khusus tentang membahas hal ini. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya pernah bertanya kepada guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang perkara ini. Siapakah yang lebih besar pahalanya? Apakah orang yang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Maka beliau menjawab, al-atqalillah, yang lebih bertakwa kepada Allah dialah yang lebih besar pahalanya. Kemudian saya mengatakan, in kanu fit taqwa sawa, jika sama-sama besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun mengatakan maka dua-duanya sama besar pahalanya. Ya, karena dua-duanya telah merealisasikan penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya ya diwajibkan bersyukur, dan orang yang miskin diwajibkan untuk bersabar. Maka jika semuanya telah merealisasikan penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mendapatkan pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan penyakit, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri dia taufik untuk sukses dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, maka dialah yang mendapatkan keberuntungan. Dan ini adalah buah dari buah-buah keimanan. Adapun orang yang tidak beriman, ketika dia mendapat kenikmatan, dia tidak bersyukur. Bahkan dia merasa bangga diri dan mengatakan, sungguhnya nikmat ini saya dapatkan karena ilmu saya sendiri. Kekayaan ini saya wariskan dari nenek moyang saya. Saya berhak mendapatkan semua ini. Ya, itu orang yang tidak beriman. Adapun orang yang diuji dengan musibah, ya, kemudian dia tidak beriman, dia akan marah. Bahkan bisa jadi dia menempelkan pipinya sendiri, ya. Dan tentu hal ini, ya, keadaan orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan selalu bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat dan selalu bersabar ketika ditimpa musibah. Kemudian Syekh rahimahullah memberi peringatan yang sangat penting dan pelajaran yang sangat berfaedah, yaitu beliau mengatakan bahwasanya orang yang beriman ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama, dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Yaitu contohnya ketika seorang mendapatkan anak atau harta, ya, ini nikmat yang besar yang dia dapatkan. Kemudian yang kedua, nikmat taufik. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan nikmat ini atau kebaikan ini lebih besar daripada kebaikan yang dia dapatkan tersebut. Maka dengan dua hal ini akan sempurna nikmat yang dia dapatkan. Yaitu nikmat mendapatkan apa yang dia inginkan dan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut. Dan ketika dia mendapatkan musibah, ada tiga kebaikan yang akan dia dapatkan. Yang pertama, dosa-dosanya akan dihapus ya, dengan musibah tersebut. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan derajat kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar dengan firman-Nya, "Wabasyiris sabirin," dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan di sini tidak Allah sebutkan kabar gembira tersebut agar mencakup segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu, inilah dua nikmat yang besar, ditambah lagi nikmat yang ketiga. Dan sungguh besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bersabar. Yang ketiga, yaitu dia akan merasakan mudah musibah yang dia dapatkan. Karena ketika seorang mengetahui bahwasanya ketika dia mendapatkan musibah, dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, maka akan ringan musibah yang dia pikul. Ini adalah tiga kebaikan yang didapatkan orang yang beriman ketika dia ditimpa musibah. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي لا تزال تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينته وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر عليه الصلاة والسلام هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعادة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، عظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال رحمه الله: ومنها أي من ثمار الإيمان العظيمة وآثاره المباركة أنه يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس. والمراد بالشكوك ما يهجم على القلب، على قلب المؤمن من وساوس يلقيها ويقذفها الشيطان في قلبه. وهذه الوساوس كما لا يخفى تدخل القلب بدون استئذان، تهجم عليه هجوما، بينما الإنسان في عافية. وإذا قلبه قد دخلت عليه هذه الخطرات وهذه الوساوس وجالت وجاء في صدري وصالت، فمن ثمار الإيمان أنه يقطع الوساوس ويدفعها. وكل ما عمل العبد على تقوية هذا الإيمان كان أقوى في دفع هذه الوساوس وطردها. وقد قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ومعنى لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. ومن كان إيمانه بهذه القوة فإنه بإذن الله لا مكان للوساوس في مثل هذا، كلما هجمت على قلبه وأرادت أن تتمكن منه دفع هذا الإيمان ودفع هذا اليقين ودفع هذه الثقة بالله. وهذا من منة الله على عبده المؤمن. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي لا تزال تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ثم أورد رحمه الله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينته وليتعوذ من الشيطان. هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان عياذا بالله فما يجب على المؤمن تجاه هذه الوساوس؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فليقل آمنت بالله، هذا واحد. اثنين: ولينته. ثلاثة: وليتعوذ بالله من الشيطان. فإذا هذه ثلاثة أمور فيها الدواء الناجح إذا هجمت مثل هذه الوساوس على القلب. فيجب على المرء مباشرة أن ينتهي عن هذا الوساوس ولا يسترسل معها. لا يجوز له أن يسترسل مع هذه الوساوس، لأن هذا مرض يلقيه الشيطان في القلب، فيمنع نفسه من عن الاسترسال. الثاني يقول آمنت بالله، ويستحضر معنى هذا الإيمان بالله خالقا واحدا فردا أحدا صمدا متفردا خالقا لهذا الكون مبدعا لهذا الكون عظيما كريما جليلا معبودا بحق ولا معبود بحق سوى. آمنت بالله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. يؤمن بالله عز وجل ويحضر في نفسه هذا الإيمان، لأنه كما تقدم الإيمان هو الذي يطرد الشكوك ويدفعها. والأمر الثاني الثالث ينتهي عن الوساوس، الثاني لا ينتهي عن الوساوس لا يسترسل معها، يعمل عليه كافية. والثالث تعوذ بالله من الشيطان الذي كان سبب في دخول هذه الوساوس إلى قلبه. قال رحمه الله: فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك الذي هو الوسواس، وهو ثلاثة أشياء. من المناسب أن نحفظ على الأمور الثلاثة ونحافظ عليها. الأول الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ولينتهى، الانتهاء الذي وكف النفس عن الاسترسال مع الوساوس. الأمر الثاني استعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد وهو الشيطان. والأمر الثالث الاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح، آمنت بالله الذي من اعتصم به كان من الآمنين. قال رحمه الله: وذلك لأن الباطل يتضح ببطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه منافع الحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل. انظر هذا الكلام ما أجمله، عندما تقول آمنت بالله، عندما تقول آمنت بالله هذا علم عظيم تحضره استذكار لهذا العلم، وهذا الإيمان هو الذي يدفع باطل الشبهات والشكوك. وقل جاء الحق وزهق الباطل فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا كله من ثمار الإيمان العظيمة. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara buah keimanan yaitu keimanan tersebut akan menghilangkan segala keraguan yang dirasakan oleh banyak manusia, yang mana keraguan-keraguan tersebut akan memudaratkan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Keimanan yang benar akan menolak segala keraguan-keraguan yang ada dalam diri mereka, bahkan dapat menghilangkan keraguan tersebut seluruhnya. Dan keimanan tersebut akan melawan segala keraguan-keraguan yang terus dibisikkan oleh syaitan dalam bentuk manusia ataupun jin, ataupun hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Dan tidak ada obat untuk seluruh penyakit yang berbahaya ini kecuali dengan merealisasikan iman. Dalam hadis yang sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu yatasaalun." Manusia selalu bertanya-tanya sampai dikatakan, "Hadza Allah khalaqal khalq." Ini adalah Allah yang menciptakan seluruh makhluk. "Faman khalaqa Allah?" Ya, ini adalah bisikan syaitan. Siapa yang menciptakan Allah? Maka barang siapa yang mendapatkan bisikan tersebut dalam hatinya, maka hendaklah dia mengatakan, "Amantu billah." Saya beriman kepada Allah. "Waliyantahi." Dan hendaklah dia berhenti dari bisikan tersebut. "Waliyata'awad billahi minasyaitan." Dan hendaklah dia berlindung diri kepada Allah dari syaitan. Kemudian Nabi SAW memberikan obat yang bermanfaat untuk penyakit yang berbahaya ini. Yaitu ada tiga perkara. Yang pertama, dia segera berhenti dari was-was atau bisikan syaitan tersebut. Kemudian yang kedua, dia beristi'adha, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syubhat ini. Kemudian yang ketiga, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imannya yang benar. Yang barang siapa yang berlindung dengan keimanan tersebut, maka dia akan merasa aman. Ya, hal itu karena kebatilan akan jelas bahwa itu batil dengan banyak perkara. Dan di antara perkara terbesar yang menjelaskan kepada kita bahwasanya batil itu adalah satu kebatilan, yaitu kebenaran atau pengetahuan kita bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan kebenaran, dan semua yang bertentangan dengan kebenaran maka itu adalah kebatilan. Ini adalah buah dari buah-buah keimanan, yang mana buah ini di antara buah tersebut yaitu keimanan tersebut akan menghilangkan segala keraguan-keraguan yang menyerang dalam hati kita. Para pendengar dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu yang telah habis maka insyaallah penjelasan hal ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam, nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair bi manni wa karamihi, wa ila liqa'in akhar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.